Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan wa ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wa kala wa asyhadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ba'd. Subhanallahi rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin kalam Sayyidil Salam yang ditulis oleh Imam Yahya bin Syaraf bin Al-Hasan Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab fil mujahadah yang berasal dari Al-Qur'anul Karim. Beliau sebutkan beberapa di antaranya, semuanya alhamdulillah telah kita bahas dan bisa kita mengambil faedah dari ayat-ayat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Kemudian beliau mengatakan setelah menyebutkan beberapa ayat tadi, wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Dan ayat-ayat yang lain di dalam Al-Qur'anul Karim dalam permasalahan ini, yaitu yang menunjukkan tentang pembahasan al-mujahadah sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, katsiratun ma'lumah, jumlahnya amatlah banyak dan semuanya diketahui dari seringnya kita membaca Al-Qur'an. Baik. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, wa ammal ahadits, adapun dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal awwal, di antaranya yang pertama, an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qal, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb, siapa yang memusuhi waliku, ai wali Allah, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan seorang hamba atau hambaku dia akan senantiasa mendekatkan dirinya kepada aku bin nawafil, dengan melakukan mengamalkan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintai dia. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka ketika aku telah mencintai dia, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan menjadi seperti tangan yang dia gunakan untuk menyentuh. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan layaknya kaki yang dengannya dia berjalan. Maksudnya dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah aku akan jaga dia, jaga pendengarannya, jaga penglihatannya, jaga tangan dan kakinya. Wa in sa'alani a'taituhu, jika dia meminta kepadaku, aku akan berikan untuknya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan taukid, la'u'tiyannahu, benar-benar aku akan memberikan untuk. Walain ista'adzani la'u'idzannahu, dan jika dia meminta pertolongan kepadaku, la'u'idzannahu, aku akan benar-benar memberikan pertolongan kepadanya. Taib, yang terakhir ini diriwayatkan dengan dua bentuk. Yang pertama seperti yang kita baca tadi, walain ista'adzani, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai maf'ulnya. Riwayat yang kedua, nun diganti dengan ba, wala ini sta'adzabi. Kalau dengan ini, bacaan ini, maka Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai sebabnya. Dan jika dia, hambaku itu, meminta tolong dengan menyebut aku, aku akan benar-benar memberikan pertolongan kepadanya. Tayyib. Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari nomor 6502. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menukilkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Namanya hadis apa ini? Hadis qudsi. Tayyib. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala selain dari Al-Qur'an. Tayyib. Inna Allah taala qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'ada li waliyan, ai man 'ada waliyan li, siapa yang memusuhi satu waliku, faqad adantuhu bil harb, maka sungguh aku telah umumkan peperangan kepadanya. Nah, di bagian pertama ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan menekankan bahwa wali Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan yang namanya penjagaan dari Allah akan mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari Allah sepenuhnya. Maka dari ini mungkin kita akan bertanya tentang apa yang dimaksud dengan wali Allah. Sehingga ketika ada seseorang yang memusuhi dia, Allah yang akan membelanya. Tayyib. Sebelumnya, ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, yang namanya al-mu'adah adalah al-muba'adah wa hiya dhiddu al-wilayah atau dhiddu al-muwalah. Mu'adah adalah bentuk seseorang membenci dan memusuhi sesuatu yang merupakan lawan dari muwalah, loyalitas. Sehingga apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, man 'ada li waliyan, berarti dia mengganggu wali Allah, dia benci dengan wali Allah, dan dia berusaha untuk membinasakan wali Allah. Ini mu'adah. Yang kedua, lalu apa yang dimaksud dengan wali? Siapa itu wali Allah dan bagaimana sifatnya? Sehingga dialah yang mendapatkan jaminan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-wali definisinya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara jelas dan cukup di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-62 sampai ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala la khaufun 'alaihim, adalah orang-orang yang mereka tidak akan ada rasa takut. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak merasa bersedih. Siapa mereka? Disebutkan oleh Allah dalam ayat yang ke-63, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang mereka beriman dan mereka bertakwa. Ini definisi wali Allah, langsung Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, menurut ayat ini yang disebut dengan wali, fahumul awliya alladzina amanu, adalah orang yang memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, alladzina amanu, mereka yang beriman. Maksudnya apa? Ai haqqaqu al-iman fi qulubihim bi kulli ma yajibul imanu bihi. Dia berusaha merealisasikan seluruh aspek keimanan yang harus diyakini. Jadi ini syarat yang pertama. Wali Allah adalah seorang yang beriman, menjaga keimanan. Kemudian demikian juga lawazimul iman, konsekuensi dari keimanan-keimanan itu. Sifat yang kedua, wa kanu yattaqun, ai haqqaqu al-amala shaliha bi jawarihihim. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mereka merealisasikan amalan soleh dengan jawarihnya, dengan perbuatan anggota badannya, lisan termasuk. Fattaqu jami'al maharim min tarkil wajibat aw fi'lil muharramat. Sehingga orang yang bertakwa, dia akan berusaha menjauhkan dirinya dari seluruh perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan jami'ul maharim, semua perkara yang diharamkan oleh Allah, kembalinya kepada dua hal. Yang pertama, tarkul wajibat, dia tinggalkan kewajiban. Yang kedua, fi'lul muharramat, melakukan perkara-perkara haram. Ini sifat yang kedua. Sehingga dengan dua sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang benar-benar berusaha untuk mempelajari kemudian mengamalkan, merealisasikannya, keimanan dengan ketakwaan itu, dia berhak menyandang gelar wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, dan ini sesuatu yang selalu berulang, kita sebutkan berulang, antara keimanan dan ketakwaan. Jika lafaz iman dan lafaz takwa disebutkan dalam satu kesempatan, dalam satu bahasan, maka kedua-duanya memiliki perbedaan. Di mana lafaz iman itu lebih merujuk kepada amalan hati. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah taala tadi, haqqaqul iman fi qulubihim. Orang yang beriman itu adalah yang merealisasikan keimanan di dalam hatinya. Sedangkan at-taqwa adalah perkara yang berkaitan dengan amalan jawarihnya, amalan lahiriahnya, baik ucapan ataupun maka seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang dia beriman, yang dia bertakwa, mereka adalah alladzina jama'u baina salahil batin wa salahil zahir. Orang yang bisa mengumpulkan antara kebaikan lahiriah dengan kebaikan hati dan luarnya. Fa haula'i hum auliya Allah. Mereka inilah yang disebut dengan wali-wali Allah, di mana tidak ada rasa takut atas mereka, tidak ada kesedihan bagi mereka, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala selalu meliputi mereka. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Fa indana walillahil hamdhabitun bayyanahu Allah taala wa ta'rifun jayyid lil auliya." Di sini kita memiliki, segala puji bagi Allah, sebuah dhabit, ketentuan tentang siapa wali Allah yang dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan definisi yang terbaik. Falaisat wilayatullahi Subhanahu wa taala ta'ti bidda'wa. Sehingga yang namanya wilayatullah, kewalian Allah Subhanahu wa taala, ini tidak bisa datang hanya sekedar klaim semata. Saya wali Allah atau fulan wali Allah dan seterusnya yang mudah diucapkan oleh lisan. Kama yaf'aluhu ba'du dajjalin alladziina yumawwihuna 'alal 'am bi annahum auliya'ullah, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak para pendusta, di mana mereka membodohi orang-orang awam dan mengatakan bahwa diri mereka wali, sedangkan pada diri mereka tidak tercermin keimanan dan tidak tercermin ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hum a'da'ullah, mereka sendiri pada apa yang mereka tampakkan, mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Fatajidu fi ba'dil biladil islamiyah unasan yumawwihuna lil 'ammah. Kamu akan dapati di banyak negara, bahkan di negara-negara Islam, ada sekumpulan orang-orang yang mereka membodohi masyarakat umum. Yaquluna nahnu awliya, mereka mengatakan kami ini loh wali. Tsumma yaf'al minal ibadati dhahirah ma yumawwihu bihi 'alal 'ammah. Kemudian dia lakukan amalan-amalan ibadah zahir yang pada hakikatnya bukan amalan ketaatan. Orang dengan mata polosnya saja bisa tahu itu bukan amalan ketaatan. Tetapi kata beliau rahimahullah, yumawwihu 'alal 'ammah. Dia berusaha untuk menghiasi dan membodohi orang-orang awam. Lakinnahu yattakhidh min hadhihi ad-da'wah wasilatun ila jam'il mal. Dia gunakan klaim-klaim ini, pengakuan-pengakuan ini hanya sebatas jembatan, wasilah untuk bisa mengumpulkan harta benda dunia. Wa ila ikramin nasi lahu, atau dia gunakan pengakuan bahwa dia wali Allah hanya sekedar supaya manusia memuliakan dia. Wa ila taqarrubihim ilaihi, dan supaya manusia lebih banyak yang mendekat kepada dia. Wa ma asbaha dzalik, dan yang lain sebagainya. Intinya kewalian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan konsekuensi perkara amat besar yang diharapkan oleh semua orang, perlindungan dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu tidak bisa ditafsirkan dengan tafsir sembarang manusia. Karena kita mengklaim Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, membela kita, atau kata ringkasnya kita wali Allah Subhanahu wa taala, itu tentu harus berdasarkan dalil yang jelas. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan untuk seseorang itu bisa mengetahui mana itu wali yang sesungguhnya, mana yang bukan wali. Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran. Beda halnya kalau seandainya di dalam Al-Quran tidak ada definisi wali Allah, atau Rasulullah SAW tidak menunjukkan siapa itu wali Allah. Bisa kita percaya kepada orang yang hanya sekedar berdakwah, mengklaim, mengaku. Tetapi sayangnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak sempit pada definisi pribadi tertentu. Wali Allah Subhanahu wa taala itu umum bagi seluruh kaum muslimin, yang dia bisa melakukan, merealisasikan dua hal. Mengokohkan keimanan di dalam hatinya dan mengokohkan amalan-amalan soleh dengan anggota badannya. Kalau dia bisa mengumpulkan itu, dia bisa melaksanakan itu, maka dia wali Allah Subhanahu wa taala, yang akan turun ketenangan kepada dia, akan turun keyakinan kepada dia, tidak akan diliputi rasa takut, tidak akan diliputi dengan kesedihan, dan Allah akan selalu membela dia. Sehingga ketika ada orang yang memusuhinya, ketika ada orang yang mengganggunya, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan langsung membelanya. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang akan dibela oleh Allah ketika ada orang yang mengganggunya, ada orang yang memusuhi. Baik. Kemudian poin yang kedua yang disebutkan di dalam hadis ini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, mimma aftaratuhu 'alayhi, dibandingkan ketika dia mengamalkan, mengerjakan sesuatu yang aku wajibkan. Jadi pada bagian ini Allah Subhanahu wa taala hendak menyebutkan dan menekankan bahwa amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan seorang hamba adalah amalan-amalan yang wajib. Sehingga ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan di dalam syariat ini jumlahnya tidak sedikit, banyak. Dan ketika kita berusaha untuk mempelajari kemudian mengamalkan amalan-amalan wajib tersebut, berusaha untuk lebih memperhatikan amalan-amalan wajib, itu akan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ketika kita tidak terlalu perhatian dengan amalan-amalan wajib tetapi lebih sibuk dengan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunnah. Sehingga kita harus kembali kepada tuntutan asal kita di dalam syariat ini, yaitu untuk lebih memprioritaskan sesuatu yang wajib. Karena itu adalah jalan di mana kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Jangan keluar dari itu. Salat ada yang wajib, ada yang sunnah. Jangan kemudian kita lebih memperhatikan salat-salat sunnah, maksudnya diperbanyak salat sunnah dan berusaha diperbagus, sementara salat wajib biasa-biasa saja, tidak diperhatikan. Ada orang-orang yang demikian. Salat malam apa hukumnya? Hukum asalnya sunnah, nafilah. Tetapi ada seorang yang begitu memperhatikan salat malamnya, diperindah, diperpanjang, diperbagus, yang tidak dia lakukan dengan salat-salat wajibnya. Salat wajib ya hanya sekedar datang ke masjid, rutinitas berapa menit pulang. Berbeda dengan salat nafilahnya. Bukan maksudnya jangan kerjakan salat nafilah, tidak. Kerjakanlah salat-salat nafilah, tetapi jangan sampai melebihi dari salat wajib. Puasa demikian juga. Ada puasa sunnah, banyak jenisnya. Lebih perhatian dengan puasa sunnah, berusaha dijaga. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud. Tapi ketika puasa Ramadan, tidak diperhatikan puasa Ramadannya. Seperti dia memperhatikan puasa sunnah. Jangan terbalik. Puasa Ramadan adalah puasa yang wajib. Lebih harus diprioritaskan, diperhatikan kebagusannya, kebaikannya dibandingkan puasa-puasa sunnah. Dan kiaskan kepada amalan-amalan yang lain. Sedekah demikian juga. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib apa sedekah wajib? Apa itu sedekah wajib? Sedekah al-wajibah. Harus dikeluarkan. Tidak dikeluarkan dosa. Zakat. Betapa banyak manusia sekarang lupa dengan kewajiban zakat. Itu sedekah. Sedekah wajibah. Lebih harus diteliti. Berapa jumlah harta, berapa persennya, bagaimana cara mengeluarkannya, kemana diarah keluarkan. Dibandingkan dengan sedekah biasa, sedekah sunnah. Sedekah sunnah tidak terikat dengan jumlah harta tertentu. Tidak terikat jumlah untuk dikeluarkan. Tidak terikat kemana harus diarahkan. Seperti layaknya sedekah wajibah berupa zakat tadi. Tapi kenyataannya banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika disebutkan sedekah, mereka lebih fokus atau langsung nyambung ke sedekah sunnah. Lupa dengan sedekah wajibah berupa zakat tadi. Bahkan banyak yang tidak mengerti bagaimana dia harus mengeluarkan zakat. Yang penting tahunan segini. Tidak tahu apa nisab, tidak tahu apa itu haul, tidak tahu kemana apa namanya masrif zakah, bagaimana cara penunaiannya. Tidak mengerti. Baik. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, annal faraidu ahabba ilallahi minan nawafil. Bagaimanapun yang namanya amalan-amalan wajib itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan-amalan sunnah. Fasholawatul khams matalan ahabbu ilallah min qiyamil lail. Seperti yang kita sebutkan tadi. Salat wajib 5 waktu sehari semalam itu lebih dicintai oleh Allah jika kamu kerjakan dibandingkan engkau mengerjakan salat malam. Wa ahabbu ilallah minan nawafil wa siyam ramadhan ahabbu ilallah min siyamil itsnain wal khamis wal ayyamis sitt min syawal wa ma asbahnya. Puasa ramadhan lebih baik dibandingkan puasa sunnah yang lainnya. Kullul faraid ahabbu ilallahi minan nawafil. Intinya semua amalan wajib itu lebih baik dibandingkan amalan sunnah. Baik. Wa wajhu dhalik. Dari mana sisinya? Annal faraidha waqadaha Allahu ta'ala fa'alzama biha al-ibad. Yang pertama, bahwa amalan-amalan wajib itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqada yuqidu tauqidan. Dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana saja dikuatkannya? Yang pertama dari perintahnya. Amalan wajib bentuk perintahnya jelas dan tegas. Yang kedua, ada tartibul itsm ala tarkiha. Konsekuensi berdosa ketika ditinggalkan dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ilzamul ibadi biha. Keterikatan seorang hamba dengannya. Artinya dia tidak akan bisa lepas. Hanya menurut suka atau tidak suka, mau atau tidak mau dia mengerjakannya. Tidak terikat dengan itu. Dia kerjakan, dapat pahala. Dia tidak kerjakan, dapat dosa. Dan amalan-amalan wajib itu tidak akan pernah terlepas dari dia. Wa hadza dalilun ala syiddati mahabbatihi laha azza wa jalla. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai amalan-amalan wajib karena ketegasannya pada beberapa perkara tadi. Berbeda dengan amalan sunnah. Amalan sunnah sifatnya hanya al-has, bukan ilzam. Ilzam itu adalah harus, dipaksa dan ada ancaman. Sedangkan has itu hanya sekedar dorongan. dan diberikan apa namanya motivasi-motivasi, mengamalkan ini dapat ini, mengamalkan ini dapat ini. Nah, itu amalan-amalan sunnah. Tapi amalan wajib tidak, perintahnya keras dan diancam dengan hukuman-hukuman yang berat. Falamma kana yuhibbuha shadidan alzama biha al-ibad. Dan amalan-amalan wajib itu adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu amalan, Allah akan lebih mewajibkannya kepada seorang hamba. Fa amman nawafil fal insanu hur in syaa'a tanful wa zada khairan wa in syaa'a lam yantafil. Adapun amalan-amalan sunnah, maka kembalinya atau dikembalikan kepada pribadi masing-masing. In syaa'a tanaffala, jika dia mau bisa dia kerjakan amalan-amalan sunnah itu, wa zada, dan dia tambah lebih banyak lagi. Wa in syaa'a lam yantafil, dan jika seandainya dia belum menghendaki, dia boleh untuk tidak terlebih dahulu mengamalkan amalan-amalan sunnah, dan tidak akan ada dosa ketika dia meninggalkannya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini perkara yang pertama. Sehingga prioritaskan amalan-amalan wajib dibandingkan amalan sunnah. Tetapi jangan kemudian ditinggalkan amalan sunnah sama sekali. Karena yang setelahnya Rasulullah SAW beliau menyebutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in bin nawafili hatta uhibbahu. Kemudian selanjutnya, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan banyak melakukan amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbahu. Sehingga dengan banyaknya dia, kesungguhan dia, rajinnya dia mengamalkan amalan-amalan sunnah, aku mencintainya, kata Allah. Nah, ini hasungan namanya. Al-had. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak amalan sunnah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan setelah amalan wajib. Sehingga tidak boleh kita melompat. Banyak saja amalan sunnah, tapi amalan wajib ditelantarkan. Yang wajib adalah kerjakan dulu amalan wajib. Ketika masih ada kesempatan, masih ada waktu, masih ada tenaga, baru tambahkan dengan amalan-amalan sunnah sebagai penyempurna amalan wajib. Barangkali dalam amalan wajib yang kita lakukan ada celah, ada cacat, ada ketidaksempurnaan, maka amalan-amalan sunnah ini nanti yang akan menutup amalan-amalan wajib tersebut. Semakin banyak amalan sunnah yang kita lakukan, akan semakin menyempurnakan amalan wajib dan menambah pundi-pundi bekal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang memenuhi kesehariannya dengan amalan-amalan sunnah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai dia. Bertambah cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia, karena dia mau menambahkan amalan sunnah dari amalan yang wajib. Sehingga ini menunjukkan dia benar-benar bersungguh-sungguh. Nah, dari sisi inilah kenapa hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab fil mujahadah. Yaitu, tidak mungkin orang itu bisa memperbanyak amalan sunnah kecuali seorang yang benar-benar mujahid, benar-benar bersungguh-sungguh untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia harus memaksa dirinya terlebih dahulu untuk melakukan amalan-amalan wajib. Kemudian menambah ketaatan dengan amalan sunnah. Sehingga balasannya berat. Rutinitasnya berarti penuh dengan ibadah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang baik. Fa'idha ahbabtuhu, kalau aku telah mencintai orang itu sebab dia banyak melakukan amalan ketaatan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, aku akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya, aku akan menjadi tangan yang dia menyentuh dengannya, dan aku akan menjadi kaki di mana dia melangkah dengannya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yusaddiduhu, Allah akan mengarahkan pandangannya, pendengarannya, tangan dan kakinya itu untuk melakukan hanya apa yang diridhai oleh Allah. Dia dengar, hanya mendengarkan apa yang diridhai oleh Allah. Dia melihat, hanya melihat apa yang diridhai oleh Allah. Tangannya berbuat hanya untuk menghasilkan sesuatu yang mendatangkan ridha Allah. Dan kakinya melangkah hanya menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ini maksud dari kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Bukan seperti yang diyakini oleh sebagian orang, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menyatu dengan makhluknya. Karena hadis ini mengatakan, aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, aku akan menjadi mata yang dia melihat dengannya, tangan dan kaki. Berarti Allah bisa masuk ke dalam entitas makhluk. Manunggaling kawula Gusti. Bisa masuk ke dalam hambanya. Bukan itu maksudnya. Buktinya apa? Setelahnya Rasulullah SAW bersabda menyebutkan, wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Kalau dia meminta kepada aku akan berikan kepadanya. Dan kalau dia meminta perlindungan, aku akan lindungi dia. Ada permintaan, ada yang diminta. Siapa yang diminta? Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlindungan itu, siapa yang diminta perlindungan? Allah yang meminta perlindungan? Manusia. menjelaskan bedanya manusia dengan Allah, sehingga sama qurulladzi yubsiru bihi yadahulladzi yabtishu biha rijlahulladzi yamshi biha, bukan maksudnya Allah bersatu dengan hambanya, tapi Allah akan membimbing dia karena dibedakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tadi. Nah, tetap ada yang diminta, tetap ada yang meminta. Berarti beda antara makhluk dengan Rabb, dan tidak akan mungkin bercampur entitas makhluk dengan Rabb. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sisi di mana hadis ini disebutkan oleh An-Nabi rahimahullah taala, sudah kita sebutkan tadi, bahwa butuh orang dengan kesungguhan serius yang bisa melakukan amalan-amalan wajib dan menambahkannya dengan amalan-amalan sunnah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya dari semua perkara yang diharamkan oleh Allah dan dari semua perkara yang tidak disukai untuk datang kepadanya dari perkara-perkara yang merusak tadi itu. Tayyib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala dengan merealisasikan keimanan dan ketakwaan di dalam hati dan amaliah kita, sehingga kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan membimbing langkah kaki kita sampai kemudian kita meninggal di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan hadis Anas bin Malik, demikian juga hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu pada pertemuan berikutnya biidznillah. Kemudian untuk kajian kita, kitab Riyadhus Shalihin, insyaallah akan kita hentikan di malam hari ini. Pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah akan kita ganti dengan materi persiapan bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa membahas fikih tentang Ramadan sampai nanti masuk kajian bulan Ramadan. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.